بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَا دِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ pada malam hari ini kita akan memulai kembali Durus Am, pelajaran yang diarahkan kepada keumuman para talabah dan juga kaum muslimin, yang ini merupakan rutinitas yang telah berlangsung sejak barakallahu fikum bertahun-tahun yang lalu di ma'had kita ini. Kajian Bainal Maghrib wal Isya. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini adalah kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya, kitab ini beda dengan Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Ini beliau menyusunnya secara khusus. Oleh karena itu dinamakan dengan Al-Adabul Mufrad. Kitab-kitab terkait dengan masalah adab yang disendirikan. Beda dengan kitab adab yang terdapat di dalam Sahih Bukhari. Barakallahu fikum. Hai. Walhamdulillah. Pada durus-durus sebelumnya, barakallahu fikum, kita telah membahas beberapa tema terkait dengan adab. diawali dengan berbakti kepada orang tua, kemudian barakallahu fikum, iya, terkait dengan sikap orang tua kepada anak-anaknya, kemudian babus silah, barakallahu fikum, tayyib. Dan terakhir, pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan adab terhadap anak yatim, barakallahu fikum. Tayyib. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan ketentuan anak yatim dalam syariat Islam itu seperti apa. Kira-kira masih ada yang ingat? Anak yatim dalam pandangan syar'i itu apa ketentuannya? Jamal. Anak yatim itu apa, Jamal? Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Hah? Sebelum baligh. Iya. Jadi ada dua kriterianya. Yang pertama, mautu abih. Ayahnya sudah meninggal dunia. Yang kedua, barakallahu fikum, dia belum baligh. Iya. Sehingga kalau dia memang termasuk dalam kategori anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, namun dalam keadaan dia sudah baligh, maka tidak dianggap sebagai anak yatim dalam pandangan syar'i. Paham ikhwan ya? Hey, barakallahu fikum. Sehingga yang dianggap sebagai anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Barakallahu fikum. Baik. Kalau ditinggal mati oleh ibunya, gimana ya, Wan? Hah? Ditinggal mati oleh ibunya, bapaknya masih ada. Anak yatim atau bukan? Hah? Bukan. Makanya kenapa? Karena orang yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah terhadap dia masih ada. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Sehingga barakallahu fikum, syariat lebih menekankan untuk anak-anak yang memang tidak memiliki ayah dalam keadaan dia belum baligh. Barakallahu fikum. Mereka sangat membutuhkan barakallahu fikum uluran kasih sayang. Ya. Taib. Siapa saja yang ada di sekitarnya. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Babun fadlu man ya'ulu yatiman min abwaihi. Bab keutamaan bagi orang-orang yang mau mengurusi, yang mau mengopeni, yang mau memperhatikan anak yatim yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Barakallahu fikum. Ya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Muhammad taqaddam. Qala haddathana Sufyan ibnu Uyayna, Beliau mengatakan telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah. Juga sudah lewat biografinya. Ya, Amirul Mukminin fil hadith. An Safwan. Dari Safwan. Safwan di sini adalah Safwan ibnu Sulaim. Safwan ibnu Sulaim Al-Madini. Safwan ibnu Sulaim Al-Madini, kunyahnya Abu Abdullah. Baik. Thiqatun. Mufti Abidun. Thiqatun. Mufti Abidun. Rumiya bil qadari. Baik. Safwan bin Sulaim ini, dia adalah rawi yang thiqah, rawi yang terpercaya. Mufti, dia juga termasuk ahli fatwa. Abidun, dan dia termasuk ahli ibadah. Subhanallah. Antum perhatikan ya, Ikhwan, resapi. Sifat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib Tahdzib terhadap Safwan Ibnu Sulaim. Thiqatun. Mufti. Abidun. InsyaAllah. Kurang apa lagi? Ya, Ikhwan ya. Thiqatun. Beliau seorang rawi yang thiqah. Menunjukkan apa ya, Ikhwan? Dia pakar dalam masalah hadis. Ya. Kuat hafalannya. Seorang rawi dikatakan fiqah. Yajma' baina dhafti wal adalah. Dikarenakan dia mengumpulkan antara kekuatan hafalan dan keadilan sifatnya. Iya. Seorang rawi yang adil. Maknanya secara ringkas. Apa? Ridwan. Loh, gimana ini ilmu mustalahnya ini? Ridho. Rawi yang adil itu apa? Ketentuannya. Seorang rawi dikatakan adil tatkala. Loh, Habib. Ustadz Habib. Muslim. Terus. Balir. Oh. Hah? Irfa Sautek. Mangkanat hasanatuhu akthar min sayiatih. Kurang. Mana lagi nih para kudama ini, senior-senior ini, Al-Bayyinah ini. Ustaz Aflah. Mana Ustaz Aflah? Oke. Okay. Apa? Man? Salima? Minal kabair walam yusirru alas sagair. Taib. Labas. Iya. Sebagian mereka menyebutkan ta'rif barakallahu fikum. Iya. Yaitu mangkanat ahwaluhu ala ta'ah ghaliban. Yaitu seseorang yang keadaannya itu selalu di atas ketaatan pada umumnya. Ya, dia mulazamatut taqwa, sehingga dia selalu berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah ghaliban pada umumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia pernah jatuh dalam perbuatan dosa. Namun tidak terus menerus. Barakallahu fikum. Itu rawi yang adil. Nah, seorang rawi ketika dia dikatakan thiqah, berarti rawi itu sudah dikatakan adil dan dhabit. Hafalannya kuat dan dia seorang yang adil. Orang yang ahlu ta'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar mufti. Dan beliau seorang ahli fatwa. Menunjukkan apa, ikhwan? Tayyib. Beliau bukan hanya pandai dalam menghafal hadis, tapi beliau juga pandai dalam mengambil istimbal. Ya. Barakallahu fikum. Yajma' bainal hifdzi wal fiqh. Paham ya? Dia mengumpulkan antara hafalan dan pemahaman terhadap hadis. Barakallahu fikum. Dan itu yang diharapkan pada para thullabul ilm. Mereka bukan hanya pandai dalam menghafalkan ad-dalil, namun sangat diharapkan mereka bisa mengambil istimbal, ya, hukum dari dalil-dalil yang mereka hafalkan. Apalagi sudah sampai dalam tarafan mufti, barakallahu fikum. Ya, orang yang memberikan fatwa terhadap sebuah hukum, menunjukkan apa? Dia menguasai seluruh dalil-dalil yang ada, plus dengan nasikh dan mansukhnya, dengan usul fikhinya dan kuaid fikhinya. Sehingga dia memberikan fatwa kesimpulan dari barakallahu fikum pembahasan, ya, mungkin ada ta'arud antara hadis yang satu dengan yang lainnya, antara ada yang nasikh dan mansukhnya, sudah dia kasih kesimpulan. Itu luar biasa. Barakallahu fikum. Plus yang sangat luar biasa barakallahu fikum, beliau disifati dengan abid, ahli ibadah. Masya Allah. Itu taufik dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada di kalangan mereka para ulama, mereka dimudahkan dari sisi kekuatan hafalan, ya, kecerdasan, pandai dalam mengambil istimbat hukum, Masya Allah. Namun barakallahu fikum, dia kurang dari sisi ibadahnya. Ya Banda? Iya. Ada yang demikian. Kalau dalam masalah keilmuan, Masya Allah. Iya. Dalam fatwa, Masya Allah. Tapi dalam masalah ibadah, barakallahu fikum, dia tidak mendapatkan kemudahan. Ayuhan ya? Baik. Tetapi untuk Safwan barakallahu fikum, Allah memberikan taufik, hidayah, wal'aun kepada beliau dan kemudahan untuk bisa mengumpulkan itu semua. Selain beliau barakallahu fikum dari sisi keilmuannya itu sangat rasikh, ditambah dengan al-ibadah juga ya sangat luar biasa. Dikatakan oleh barakallahu fikum Anas ibn Iyal qol, beliau mengatakan lau qila lahu ghadan yaumul qiyamah, lau qila lahu ghadan yaumul qiyamah, seandainya dikatakan kepada Sofwan ini, ya, mas, besok itu hari kiamat, siap-siap. Ya, yang mau tobat, tobat sekarang, yang mau memperbanyak amal ibadah, cepat. Ya, besok hari kiamat. Barakallahu fikum. Antum bisa merasakan, ya. Seandainya ada berita yang demikian, kira-kira bagaimana tingkah laku umat manusia ketika mendengarkan berita tadi? Besok hari kiamat. Barakallahu fikum. Iya. Niscaya apa? Wah. Yang bandit-bandit, yang bobrok-bobrok semuanya pada tobat. Barakallahu. Iya. Yang sudah menjadi ahli ibadah akan memperbanyak ibadahnya. Seandainya bisa diketahui. Barakallahu fikum. Nah, seandainya ucapan ini dikatakan kepada Safwan ibn Sulaim, lau qila lahu ghadan yaumul qiyamah maka na indahu mazidun. Maka na indahu mazidun. Niscaya beliau tidak mampu lagi menambahi amalan yang lainnya. Kenapa Ikhwan? Karena semuanya sudah full. Iya. Selama ini sebelum dapat berita itu beliau sudah maksimal, sudah optimal, full dengan ibadah dalam hari-harinya. Sehingga bingung, enggak ada lagi yang mau bisa ditambahkan. Itu untuk menggambarkan kepada kita, iya, bagaimana luar biasanya ibadah Safwan ibnu Sulaim. Pak Ikhwan ya, sehingga luar biasa. Iya, itu salah satu anugerah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dikarenakan beliau mengumpulkan awsaf al-hamidah. Iya, fiqatun muftin abin. Masya Allah. Ikhwan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tayyib seperti beliau. Allahumma amin. Tayyib. Qala. Sebelum kita melanjutkan, dan di sini barakallahu fikum Al-Hafidz menyebutkan tambahan salah satu sifat rumiyah bil qadari. Ini satu hal yang juga tidak boleh diluputkan. Barakallahu fikum. Iya. Itu untuk menunjukkan kebenaran pepatah orang Indonesia apa? Tak ada gading yang tak retak. Iya. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Walaupun beliau disifati dengan thiqatun muftin abin, namun beliau memiliki sisi kekurangan. Apa itu Ikhwan? Beliau barakallahu fikum ya ternodai dengan akidahnya qadariyah. Sehingga dalam masalah i'tiqad ada yang tidak beres pada beliau. Dalam masalah akidah beliau terjangkiti virusnya orang-orang qadariyah. Ya. Nah, qadariyah itu apa? Apa Ahmad, qadariyah itu apa? Hah? Yang mengingkari takdir. Lawannya? Lawannya apa Ahmad? Lawan qadariyah? Apa Abdullah? Apa? Jahmiyah? Apa Hamzah? Jabriyah. Ya. Qadariyah itu adalah salah satu sekte sempalan barakallahu fikum yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal mereka mengingkari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka innal amra unuf. Sesungguhnya urusan yang terjadi di alam semesta ini Allah tidak tahu kecuali setelah dia terjadi. Jadi sebelum terjadi Allah tidak tahu. Barakallahu fikum. Itu keyakinan barakallahu fikum awal-awal orang-orang qadariyah. Ya. Menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan ini seiring dengan berjalannya waktu barakallahu fikum mereka terus mengkaji dan mengkaji. Akhirnya mereka rubah. Ya. Yaitu mereka menentang barakallahu fikum al-khalqu. Ya. Tayyib. Mereka menyatakan bahwasannya makhluklah yang menciptakan perbuatannya. Paham ya? Dan juga mereka mengingkari masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu melakukan aktivitas tanpa barakallahu fikum pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Jadi murni makhluk itu menentukan ya arah dan gerakannya. Allah tidak sama sekali memiliki pengaruh di dalam aktivitas makhluk. Itu qadariyah. Ya. Mereka menafikan barakallahu fikum masyiahnya Allah Subhanahu wa taala pada makhluk. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga mereka menganggap makhluk itu bisa bertindak sendiri. Ya, tanpa pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Itu keyakinan qadariyah. Nah, si Sofwan ini barakallahu fikum memiliki barakallahu fikum keyakinan yang demikian. Rumia bil qadar. Ya. Tayyib. Maknanya apa? Terdapat indikasi-indikasi atau sinyal-sinyal yang menunjukkan bahwasannya beliau memiliki kecondongan dengan keyakinan yang demikian. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Tayyib. Sehingga di sini terdapat faedah bagi kita barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana yang kita ucapkan di awal bahwasannya manusia itu tidak ada yang sempurna. Iya. Paham ikhwan ya? Tayyib. Sehingga di dalam hal ini juga kita bisa mengambil faedah yang lain barakallahu fikum adalah al-khauf minallah. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, orang sekelas Sofwan Ibnu Sulaim, thiqatun, muftin, 'abid masih bisa terjangkiti salah satu ideologi yang sesat. Ya, pandai ikhwan. Iya. Itulah salah satu barakallahu fikum yang menunjukkan bagaimana ngerinya penyakit syubhat. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Itu seseorang bisa terkena virus syubhat dalam keadaan dia tidak merasa. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Sehingga barakallahu fikum bukanlah merupakan perkara yang aneh kalau ada seseorang yang dia dikenal sebagai seorang yang thiqah, 'abid, dia termasuk ahli fatwa, namun dia memiliki pemikiran-pemikiran yang salah. Barakallahu fikum. Baik. Paham ikhwan ya? Sehingga dari sini juga terdapat cabang faedah yang lain barakallahu fikum. Apa itu? Tayyib, di situ terdapat pelajaran tahdzirul ummah min akhtail a'immah. Iya. Tayyib, mengingatkan umat manusia dari kesalahan-kesalahan imam. Bukan dalam rangka untuk merendahkan sang imam tadi, melecehkannya, bukan. Paham ya? Tapi untuk menjelaskan kepada umat bahwasannya ini adalah kesalahan. Paham ikhwan ya? Tayyib. Barakallahu fikum. Naam. Sofwan Ibnu Sulaim. Rajulun kabir. Naam. Beliau seorang yang agung. Walakin al-haqqu akbar minhu. Tetapi kebenaran itu lebih agung daripada beliau. Paham ikhwan ya? Dan itu yang diajarkan oleh mereka para ulama. Kepada kita semua. Dalam mensikapi kesalahan para a'immah barakallahu fikum. Iya, yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Namun ingat ketika kita menjelaskan kesalahan tadi bukan dalam rangka untuk melecehkan mereka atau merendahkan mereka, agar supaya umat manusia bisa memilah-milah antara al-haq dan al-batil sehingga antara kebenaran dan kebatilan itu tidak samar. Paham ikhwan ya? Dai. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh mereka para ulama kepada kita semua. Paham ikhwan ya? Sehingga kita tidak diajarkan taklid kepada ulama'una. kepada asatidzuna barakallahu fikum. Ya, tetapi kita diajarkan untuk memandang sesuatu mengikuti al-haq. Ya. Tay. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan pembahasan ar-riwayah min ahli bid'ah, sudah lewat penjelasannya. Iya. Barakallahu fikum. Di sini kan Imam Bukhari tetap meriwayatkan dari Sofwan ibnu Sulaim, walaupun beliau memiliki keyakinan Qadariyah, tetap meriwayatkan dari ahlu barakallahu fikum bid'ah, atau orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka sudah kita jelaskan bagaimana perinciannya kalam para a'immah terkait dengan riwayah min ahli bid'ah au man rumiya bidzalik. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana kesimpulannya kemarin? Ada yang masih ingat? Mana nih para senior? Ustadz Arifin. Mana Ustadz Arifin? Gimana? Kesimpulannya, boleh atau tidak meriwayatkan dari mereka? Boleh. Terus? Itu saja. Ada yang kurang? Baik. Persyaratan yang sangat inti barakallahu fikum adalah sidqul lahjah. Dia dikenal sebagai seorang yang jujur dalam ucapannya. Barakallahu fikum. Ya, dan tidak dikenal barakallahu fikum orang yang berdusta. Mohon ya. Baik. Selain persyaratan tayyib al-adalah wad-dhabt. Paham ikhwan ya? Tayyib. Tidak dipersyaratkan dia itu dai atau bukan, dia menyampaikan riwayat yang menguatkan kebid'ahannya atau bukan. Barakallahu fikum. Itu sudah kita bahas. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam. Biswab. Dan juga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah yang lain, masyaallah. Iya, dari kalamnya Al-Hafiz ini luar biasa. Terdapat begitu banyak manhaj atau metode para ulama barakallahu fikum tayyib terkait berbicara dengan rijal. Iya. Barakallahu fikum. Dari kalam beliau barakallahu fikum itu membuktikan kepada kita bahwasannya salaf itu adalah barakallahu fikum. Ya. Akhlaqan wa aqidatan wa manhajan. Paham ya? Baik. Salaf itu mereka menguasai akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam permasalahan manhaj. Begitu juga dalam permasalahan akidah. Semuanya harus diambil dari salaf. Paham ya? Baik. Mau belajar akidah ya dari salaf, mau belajar akhlak ya dari salaf, mau belajar al-ibadat ya dari salaf. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya semuanya terdapat pada salafun salih. Hal ini barakallahu fikum untuk menjelaskan kepada kita salahnya sebagian pemahaman tokoh pergerakan dakwah di mana mereka menyatakan dalam masalah akidah kita ngikut salaf. Iya, dalam masalah akhlak kita ngikut sufi. Dalam masalah politik kita ngikut ikhwani barakallahu fikum. Iya. Seolah-olah mereka ini adalah orang yang bijak, wasat. Iya, tidak memihak salah satu dari kelompok-kelompok yang ada. Iya. Itu yang mereka kesankan kepada kaum muslimin, masya Allah. Ini orang yang benar-benar bijaksana, ya. Tidak suka menyalahkan kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Semuanya diambil. Barakallahu fikum. Masuk dalam kaidah besar mereka, nata'awanu fima ittafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu dalam perkara yang kita sepakati. Dan kita saling memberikan uzur terhadap perkara-perkara yang kita perselisihkan. Ya, sudahlah. Kita ambil yang sepakat-sepakat saja. Yang beda, ditinggalkan. Untuk apa kita membahas perbedaan terus-menerus? Ya. Itu tidak akan bisa membuat umat ini bersatu. Itu syubhatnya mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Pahamkan ya? Pada hakikatnya, tayyib, kaidah ini, barakallahu fikum, bisa dianalogikan seperti kotak sampah. Pahamkan ya? Tayyib. Sehingga semua yang borok-borok, yang jelek-jelek, ya bisa masuk ke sana. Barakallahu fikum. Ya. Sudahlah, tidak usah dilihat sampahnya. Pilih yang baik-baiknya saja. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang batil. Pahamkan ya? Tidak dicontohkan oleh salaf sedikit pun. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum. Adapun salaf, sebagaimana yang telah kita dapatkan pelajarannya dalam pelajaran yang lalu. Bagaimana manhaj talaqqi. Iya, bagaimana metode dalam mengambil ilmu. Pahamkan ya, tidak dari sembarang orang, harus selektif. Barakallahu fikum. Baik. Qala haddatsatni Unaisa. Berkata Sofwan, telah menghabarkan kepadaku Unaisa. Baik. Unaisah ini laki-laki atau perempuan? Unaisah ini laki-laki atau perempuan? Mujahid. Laki-laki atau perempuan Unaisah ini? Mujahid. Mujahid Kabir mana? Udah datang belum? Laki-laki perempuan? Perempuan. Taunya dari mana? Udah lihat apa? Tak marbuto? Enggak mesti. Hamzah ada tak marbutonya. Laki-laki. Taunya dari mana kalau dia perempuan? Kenapa? Taunya dari mana kalau dia perempuan? Enggak mesti nama yang diakhiri ada tak marbutohnya perempuan. Hamzah itu diakhiri tak marbutoh. Tapi dia laki-laki. Ayo nahwunya dimainkan. Mana ini anak MTF? Masya Allah. Abdul Musawwir. Ya Bunai. Ajib. Laki-laki atau perempuan? Taunya? Taib. Ya. Pada lafad haddatsat ni. Ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasannya failnya adalah mu'annats. Ya. Mainkan nahunya ya. Barakallahu fikum. Al-mu'adzin yu'adzin awalan. Baik, kita lanjutkan. An Ummi Sa'id binti Murrah Al-Fihri. Dari Ummu Sa'id bintu Murrah, tayyib, bintu Murrah Al-Fihri. Tayyib. Unaisah dan Ummu Sa'id barakallahu fikum la tu'rafan. Ya, la tu'rafani. Keduanya ini tidak dikenal. Barakallahu fikum. Ya. Termasuk jin dalam kategori rawi yang la yu'raf, tidak diketahui. Sehingga sebuah hadis yang di dalamnya terdapat rawi la yu'raf itu sanadnya dilemahkan. Dhaif, isnaduhu dhaif. Barakallahu fik. Baik. Itu bisa antum lihat terjemahnya dalam Mizanul I'tidal. Iya. Baik. Mizan Al-I'tidal. Karya siapa ini, Haris? Mizanul I'tidal. Al-Zahabi. Ahsanta. Barakallahu fik. Di situ di perbincangkan oleh beliau, dibahas oleh beliau tentang Unaisah dan Ummu Sa'id bintu Murrah Al-Fihri. Keduanya ini la tu'raf, tidak diketahui. Barakallahu fikum. Dan memang barakallahu fikum, kebanyakan atau mayoritas dari rawi-rawi wanita itu imma majhul atau majhulah barakallahu fikum aula tu'raf. Ya. Dari masturul hal. Ikhwan ya, ya, dikarenakan memang mereka kaum wanita dan memang pada masa Daud itu sangat ketat untuk barakallahu fikum berjumpa dengan kaum wanita. Tidak gampang, tidak segampang bagi kalian untuk menimba ilmu dari kaum laki-laki. Ya toh? Sehingga kebanyakan ahwaluhunna itu majhulah. Barakallahu fikum. Walaupun memang ada banyak juga yang diketahui fiqah atau yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. An abiha, dari ayahnya. Hey. Siapa nama ayahnya ini? Kuda. Nama ayahnya Ummu Sa'id siapa? Wallahu a'lam, Allah musta'an. Abdul Musawwir. Siapa nama abinya itu? Nama abinya Ummu Sa'id siapa? Murrah Al-Fihri. Huda. Kan disebutkan Ummu Sa'id binti Murrah Al-Fihri. Ya. Iya, ini ma'ruf. Sering kita lakukan yang demikian ya. Abdul Musawwir udah pinter dia. Nggak kenal lagi. Nggak paham maksudnya. Hey. Murrah Al-Fihri Ibn Amr. Murrah Al-Fihri Ibn Amr. Aslama Yaumal Fathi. Baik. Sehingga dia dimasukkan dalam kategori As-Sohabah. Murrah Al-Fihri Barakallahu Fikum Ibnu Amr. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini au kahadhihi min hadhihi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, saya dan orang-orang yang mengayomi anak yatim di dalam jannah nanti seperti dua ini. Atau seperti ini dan ini. Hai. Syakka Sufyan fil wusta wallati tali ibham. Hai. Sufyan ragu apakah yang dimaksud oleh Rasul jari tengah, tayyib, dan yang setelahnya. Barakallahu, yaitu jempol. Ingat ya. Jadi seperti ini gambarannya. Ya. Rasul memberikan isyarah bahwasanya kedekatan antara Rasul dan orang-orang yang mengayomi anak yatim jaraknya seperti ini, antara jari tengah dan jari telunjuk. Tapi Sufyan ragu telunjuk atau jempol jaraknya. Paham ya? Tapi barakallahu fikum. Al hadis barakallahu fikum wa qad taqaddam isnaduhu dhaif. Ya, sanadnya lemah. Di dalamnya ada dua penyakit yaitu Unaisah dan Ummu Sa'id la tu'rafan. Keduanya tidak diketahui keadaannya. Sanadnya lemah, walakin al-matnu sahih. Matannya sahih. Barakallahu fikum. Maknanya benar. Barakallahu fikum. Sebagaimana nanti akan kita bahas pada hadisnya Sahal Ibnu Sa'ad, hadis nomor 135. Ya. Barakallahu fikum. Dengan redaksi matan yang sama, namun dengan sanad yang beda, namun sanadnya Sahal bin Sa'ad, itu sanad yang sahih. Insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, adapun syarah hadis insyaallah kita akan jelaskan pada hadisnya Sahal Ibnu Sa'ad. Wallahu taala alam bisawab naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.